Silakan. Kenapa, Gisela? Lupa teksnya. Itu yang saya wanti-wanti terus ya. Ya, dari awal diwanti-wanti kali. Ya gini, iya. Seharusnya kamu cuek aja gitu. Jangan dua kali gitu. Jadi ngambang, blank kalau udah blank gitu ya, terus mau totally blank gitu terus ngambang. Ya. Terus, bukannya cari, mestinya disiasati dengan improvisasi aja. Atau kalau dia nusuh, Mbak, harus tetap aja gitu, balik lagi atau on track. Dia kan, tapi kamu gak on track juga gitu. Iya, ngediemin. Gak inget sama sekali.